إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para jamaah, para ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah yang berada di Masjid Riyadhus Shalihin, para pemirsa TV Roja, pendengar Radio Roja, kaum muslimin dimanapun saudara berada, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang kita rasakan. Kita bersabar atas ujian dan cobaan yang kita hadapi. Ketahuilah, Al-Quran merupakan obat untuk segala penyakit, baik penyakit itu fisik maupun non-fisik. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Quran, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Kami turunkan Al-Quran sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Sebagaimana juga obat yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan, yang dikembangkan oleh manusia. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa semua adalah merupakan sebab, as-sabab. Quran disebut dengan as-sabab as-syar'i. Obat-obat medis atau yang lainnya, herbal, sabab kauni. Oleh karena itu, menggabung antara keduanya disyariatkan, antara pengobatan medis dengan pengobatan syar'i, dibacakan Quran. Adapun hasil tentu saja adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marittu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Oleh karena itu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah membagikan pengalamannya kepada kita dalam kitab Ad-Da'wa Ad-Dawa, kelanjutan dari pembahasan yang lalu. Beliau berkata, qala al-muallifu faqad athara hadha ad-dawa'u fi hadha ad-da'a wa azalahu hatta ka'annahu lam yakun. Sungguh ya, obat tersebut memberikan pengaruh kepada penyakit dan bisa mengangkat sehingga seakan-akan tidak ada penyakitnya. Wa huwa ashalu dawa'in wa aisaruhu, dan dia ya, dia di sini adalah surat Al-Fatihah, merupakan semudah-mudahnya dawa atau obat yang bisa didapatkan. Walau ahsana al-'abdu tadawa bil Fatihah la ra'a laha ta'thiran 'ajiban fis syifa. Seandainya seorang hamba itu dia mahir di dalam menggunakan obat atau berobat dengan suratul Fatihah, maka dia akan melihat pengaruh yang sangat menakjubkan ya, dalam penyembuhan. Ini perhatikan ikhwan, ini pengalaman pribadi beliau. Beliau katakan, walau ahsanal abdu tadawa bil Fatihah. Kalau ada seorang hamba baik mahir dalam menggunakan obat berupa surah Al-Fatihah. Nah, di sini apa di sini? Ya tentu saja terkait dengan banyak hal. Karena memang yang namanya ruqyah itu adalah sebenarnya adalah doa. La ba'sa fir ruqya ma lam yakun fihi syirkun. Boleh, enggak mengapa ruqyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya. Apalagi memang Al-Qur'an adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Kami jadikan, kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang beriman. Maka di sini sebagaimana obat satu dengan yang lain, yang satunya punya kemampuan ya dalam hal menyembuhkan berbeda dengan kemampuan obat yang lain. Oleh karena itu kata-kata beliau, walau ahsanal abdu tadawa bil Fatihah, kalau ada seorang hamba yang mahir, orang yang baik, orang yang apa di sini pandai ya dalam berobat dengan Al-Fatihah, dia akan melihat pengaruh yang menakjubkan dalam penyembuhan. Lalu beliau menyampaikan pengalaman pribadi. Apa kata beliau? Wa makastu bi Makkata muddatan ya'tarini adawa'u wala ajidu tabiban wala dawa'an fakuntu u'aliju nafsi bil Fatihah. Aku pernah tinggal di Mekah dalam waktu tertentu ya, kemudian aku ditimpa suatu penyakit. Ya, disebutkan di sini, aku tidak mendapatkan tabib, juga tidak mendapatkan obat. Lalu aku upayakan untuk mengobati diriku dengan suratul Fatihah. Apalagi air zam-zam. Ma'u zam-zam lima syuribalahu. Air zam-zam diminum untuk apa tujuannya? Abdullah bin Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Itu doa minum air zam-zam yang diajarkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang luas, dan obat dari setiap penyakit. Baca Al-Fatihah, apa kata beliau? Aku coba mengobati diriku dengan Al-Fatihah. Fa'arolaha ta'thiron ajiban. Aku mendapatkan pengaruh yang sangat menakjubkan. Baca Al-Fatihah tersebut. Fakuntu asifu dhalik liman yashtaki alaman. Kemudian aku sampaikan kepada setiap orang yang mengeluh dengan satu penyakit. Ya, bagana katsirum minhum yabra'u sari'an. Banyak dari mereka yang diberikan kesembuhan yang cepat. Banyak. Berarti kalau banyak ada yang tidak. Ya. Katsirum minhum yabra'u sari'an. Kebanyakan dari mereka sembuh. Berarti ada yang tidak. Antum baca Al-Fatihah sampai sekian kali tidak. Ya. Tentu apa ada sebabnya? Yang pasti adalah yang menyembuhkan bukan suratul Fatihah, yang menyembuhkan bukan herbal, yang menyembuhkan bukan obat-obat medis, tapi yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran besar yang bisa kita ambil di dalam menyikapi suatu penyakit yang kita derita adalah upaya seseorang untuk segera lepas dari penyakit. Begitu besar. Termasuk kita. Antum pusing, flu, pilek. Antum segera ingin lepas dari itu. Antum lapar sekarang ini, habis kajian sudah pergi cari sarapan, bukankah demikian? Itu memang tabiat kita manusia. Terasa betul, berpengaruh betul ketika hal tersebut menimpa fisik kita. Ini berkali-kali saya sampaikan. Ketika menimpa fisik, kita segera menyikapi, kita segera bersikap, kita segera mengambil jalan keluar. Solusinya apa? Sakit seperti ini. Solusinya apa? Saya lapar. Langsung cari makan. Oleh karena itu, kitab Ad-Da'wah Dawa adalah merupakan suplemen obat dari berbagai macam tingkatan penyakit, suplemen dari berbagai macam tingkatan gizi, tapi semua itu untuk penyakit hati, suplemen hati. Ya. Nah, di sini para jemaah, tidak dipikir bahwa Quran obat untuk fisik maupun non fisik. Namun ketika diberikan gambaran bahwa seseorang ingin lepas dari penyakit fisik, ingin segera sembuh dari sakit yang diderita, ingin segera kenyang dari rasa lapar, ingin segera lepas dari rasa dahaga, hal yang biasa, perkara yang biasa, ya. Namun hendaklah lebih memperhatikan ketika kita menghadapi penyakit hati, gizi-gizi yang dibutuhkan oleh hati kita. Kata beliau, walakin hahuna amrun yang bagi attafattunu lahu. Tapi di sini perlu diperhatikan bagaimana kita memahami, ya. Yaitu apa? Wa huwa annal adhkara wal ayati awil adayyata allati yustashfa biha wa yurqa biha hiya fi nafsiha nafi'atun syafiyatun. Akan tetapi yang perlu menjadi perhatian kita dalam memahami perkara tersebut, bahwa dikir-dikir, ayat-ayat atau doa-doa yang dipakai untuk berobat atau dipakai untuk meruqyah, sebenarnya doa, zikir, ayat tersebut dengan sendirinya memiliki manfaat dan bisa menyembuhkan. Dengan sendirinya. Maksudnya di sini Allah berikan sebagai sebab. Allah berikan sebagai sebab untuk menyembuhkan. Tapi dibaca ini bisa sembuh, dibaca lain tidak sembuh. Walakin tastada'i qabulal mahal wa quwwatan wa hammatal fa'il wa ta'thirahu. Akan tapi di sini membutuhkan yaitu penerimaan dan kekuatan serta perhatian besar dari yang membacanya, bukan hanya sekedar membaca. Ya. Doa yang keluar dari hati yang lalai tidak diterima, meskipun yang keluar banyak tapi hatinya lalai. Begitu bacaan yang dibaca, sehingga jangan heran kalau ada orang yang diruqyah karena kesurupan jin, malah jinnya ketawa-ketawa. Kamu bacaannya enggak fasih. Ya, baca ayat kursi, malah jinnya baca ayat kursi. Begini lo bacaannya, kamu enggak fasih bacaannya. Jangan heran kalau Imam Ahmad ketika ada orang kesurupan jin dikasih tuh sendalnya, bukan karena takut sendalnya tapi ketakut kepada Imam Ahmad. Ya. Nah ini ikhwan. Fa mata takhallafa shifau kana lidhafi ta'thiril fa'il. Kalau memang belum sembuh, bisa jadi sebabnya adalah lemahnya yang meruqyah. Lemah apa di sini? Ya lemah iman, lemah amal, dan lain sebagainya. Ya. Namun jangan merasa kuat iman. Sebab itu termasuk tazkiyah kepada dirinya. Tentu tidak boleh. Ya. Justru kita harus merasa selalu kurang. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Jangan kalian ya suci, Allah yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Namun ketika kita membacakannya, jin tidak pernah pergi, bahkan semakin menjadi-jadi, ya kita perlu mawas diri kita. Ya. Au li'adami qabulil munfa'il, atau memang sulit diterima oleh orang yang diobati. Au limani'in qawi. Ya. Au limani'in qawiyin fihi yamna'u an yanja'a fihi ad-dawa. Atau memang ada penghalang yang kuat sehingga apa? Menghalangi manfaatnya obat tersebut sehingga tidak sembuh. Ya. Kama yakunu dzalika fil adwiyah wal adwa al hissiyah. Sebagaimana terjadi pada obat-obat ya yang hissi. Hissi itu apa? Bisa dilihat, bisa diraba. Ya. Ada obat hukmi syar'i seperti Al-Fatihah. Ini katanya Al-Fatihah bisa menyembuhkan. Saya sudah baca 10 kali, sekian kali, kok enggak sembuh-sembuh. Maka itulah disebut oleh beliau sebagaimana obat yang lain. Kadang ini nyembuh, kadang tidak. Tapi yang pasti siapa penyembuhnya? Allah Subhanahu wa taala, itu hanya sebab. Ini harus diingat para jemaah. Ya. Sehingga jangan mengatakan, wah fulan ini ya makbul, fulan ini jangan berlebihan seperti itu. Apalagi dirinya. Apalagi dirinya. Ya. Ketika dibacakan sembuh, ketika dibacakan jin langsung pergi, itu namanya bisa ujub, bisa yuzakki ala nafsihi, bisa mentazkiyah dirinya, itu tidak benar. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Kemudian fa inna adama ta'thiriha qad yakunu li'adami qabli at-tabi'a lidzalika ad-dawa, bisa jadi ya tidak adanya pengaruh tadi karena tidak adanya secara alami pengaruh dari obat tersebut, ya. Dengan sebab waqad yakunu liman in qawi yamna'u min iktida'ihi, karena memang ada penghalangnya. Kalau antum berdoa tidak diterima, tidak dikabul, ada enggak penghalangnya? Apa penghalangnya di antara yang kita tahu? Ya. Dosa. Makanan haram, obat abuhu haram, wa masyrabuhu haram. Wa udhiya bil haram. Fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, ya, pakaiannya haram, kasabnya haram. Bagaimana doanya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Demikian juga dengan ruqyah. Maka jangan terburu-buru untuk bisa dikabul. Kita juga harus introspeksi diri. Begitu pula ketika diterima, jangan buru-buru kita mentazkiyah diri atau kita juga berlebihan mentazkiyah orang. Ya. Jangan. Justru kita harus introspeksi diri. Ya. Kalau dikabulkan, Allah yang menyembuhkan. Kita hanya sebagai sebab. Fa'inna tabi'ata idza akhadhatid dawa' bi qabulin tamin kana intifa'ul badan bi hasabi dzalikal qabul. Jadi obat-obat alami, medis, herbal, ketika memang di situ mendapatkan penerimaan yang sempurna, badan juga bisa merasakan manfaatnya berdasarkan kecocokan. Maka dzalikal qalbu, ini yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, begitu juga dengan hati. Idza akhadha ar-ruqya wa ta'awida bi qabulin tam wa kana lirruqyi nafsun fa'ala wa hammatun mu'athira athara fi izalatid da. Begitu juga dengan hati, ketika seseorang meruqya, baca ta'awud dengan sebenarnya, diterima bi qabulin tam, ya, dengan penerimaan yang sempurna, maka orang yang merukiah ketika dia memiliki jiwa yang kuat, memiliki keinginan yang bisa mempengaruhi, maka akan berpengaruh di dalam mengangkat penyakit. Baca Quran tapi ininya kemana-mana, orang dirukiah pikirannya kemana-mana, kadang juga gak paham apa yang dibaca, hatinya lalai, ya tentu saja ini akan menjadi penghalang bagi seseorang di dalam meruqyah, ya. Dan ruqyah memang bukan profesi tertentu, siapapun bisa meruqyah. Ya, tadi Ibnu Qayyim al-Jauziyah meruqyah dirinya. Aisyah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada masalah, ya. Ruqyah. Namun bukan profesi, yaitu bukan profesi. Karena apa? Karena yang menjadi media adalah ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau bacaan yang lain yang selama terpenuhi syarat disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, ya, bahasa Arab dimengerti, tidak mengandung kesyirikan, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan antum datang, ya, ya Rab, ya Rab, ya Syafi, isfihi, sembuh, enggak ada masalah. Ya. Enggak ada masalah. Namun tentu saja yang paling afdol dan utama adalah mengambil dari Al-Qur'an dan hadis. Karena susunan ayat Al-Quran dan hadis tentu saja tidak kekuatan asarnya. Namun yang membawa yang tidak kuat, yang membawa yang lemah, yang membacakan yang lemah. Ya. Ibnu Qayyim sudah menyampaikan kepada kita pengalaman beliau di Mekah ketika ditimpa satu penyakit, beliau baca Al-Fatihah ada pengaruh besar. Bahkan ketika disampaikan kepada orang yang mengeluh penyakit, dibaca juga demikian. Banyak dari mereka yang sembuh. Banyak dan seperti ada juga yang tidak. Ini menunjukkan padahal apa kata beliau? Fakana kathirun minhum yabra'u syari'an. Kebanyakan dari mereka cepat sembuh. Berarti ada yang tidak. Artinya dengan resep yang sama, dengan diagnosa yang sama, obat yang sama, satu sembuh, mungkin satunya meninggal. Berarti apa? Bukanlah obat yang menyembuhkan saudara. Sehingga ketika saudara merasa sakit, kemudian ada pengalaman orang dikasih obat itu sembuh, jangan langsung wah ini yang nyembuhin. Kalau tertimpa suatu perasaan semacam itu, maka hendaklah baca doa sebagaimana dibawa juga oleh Syaikhul Rahman dalam Fathul Majid, yaitu apa? Doa ya, marfu dalam Abdullah bin Mas'ud, Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha ghairuk. Nah, ini kalau kita ditimpa semacam tatayur, ya mungkin obat ini obat ini yang nyembuhin saya. Atau sejak saya pindah rumah sini kok sering sial. Ini semua adalah tatayur. Anda apa baca? Allahumma la khair illa khairuk, wa la tayra illa tayruka, wa la ilaha ghairuka. Ya, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan engkau. Ya Allah, tidak ada burung kecuali burungmu, dan tidak ada ilah kecuali engkau. Ini. Sehingga di dalam memahami perkara ini, kita harus utuh pemahamannya. Penyakit yang menciptakan Allah. Ya, ada penyakit menular. Bagaimana ya Rasul kalau ada unta yang kena penyakit kulit dari ekor, dari bibirnya, kemudian menjalar ke semua badannya. Ditanya, siapa yang menularkan pertama kali ke bibirnya dan ke ekornya? Tidak lain adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada penyakit yang menular sendiri, maksudnya yang menularkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi juga menyuruh ya, firra minal majdum kamata firra kamata firru minal asad. Al-Qamakullah s.a.w. lari dari penyakit kusta sebagaimana lari dari penyakit dari singa. Ya. Nah, ini semua merupakan apa? Ini satu ikhtiar, satunya keyakinan. Bahwa yang mendatangkan penyakit adalah Allah, yang menyembuhkan adalah Allah. Kemudian kita juga disuruh berobat. Tadawaw bisodokoh. Berobatlah dengan sedekah. Ya. Dikulli da'in dawa. Setiap penyakit pasti ada obatnya. Ini menunjukkan bahwa di dalam menyikapi sesuatu jangan parsial, ya, tapi secara integritas, integratif antara satu dengan yang lain. Kalau kita menyikapi hanya mengobati saja tanpa pemahaman bahwa yang memberi penyakit adalah Allah, ya, yang menyembuhkan adalah Allah Ta'ala, kita terjebak bahwa ruqyah yang menyembuhkan, bahwa obat yang menyembuhkan. Ini bisa jatuh kepada perbuatan-perbuatan yang salah, bahkan bisa kepada kesyirikan baik kecil maupun besar. Ya. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah, belajar akidah, belajar iman itu penting. Taksilul ilm itu penting. Takdir bahwa ada upaya, tidak bertentangan antara takdir dengan upaya. Tidak bertentangan kita mengevaluasi suatu pekerjaan dengan hadis Nabi, in asabaka syai'un fala takul law anni fa'altu lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'ala. Kalau engkau ditimpa suatu musibah, jangan mengatakan seandainya saya begitu akan begitu. Tapi katakanlah bahwa Allah telah mentakdirkan, apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Apakah kemudian tidak ada evaluasi? Ada, tetap harus ada evaluasi. Setelah ada evaluasi, mungkin ada yang diapresiasi, ada yang negeri sanksi. Orang yang mencuri, potong tangan. Tidak ada sahabat kemudian, kan takdir Allah saya mencuri, tidak ada. Orang berzina, minta dihukum, seperti kisah Maiz. Untuk kemudian tidak beralasan dengan takdir. Nah ini, maka pemahaman yang utuh, ya, harus dan wajib. Tidak boleh secara parsial. Ya. Demikian, ikhwan, fitin rahimani wa rahimakumullah. Apa kata beliau? Wa kadzalika addu'a fa innahu min aqwabil min aqwal asbab fi daf'il makruh wa husulil matlub. Begitu juga dengan doa, termasuk dari sebab-sebab yang kuat di dalam menghalangi, ya, segala yang tidak kita inginkan atau meraih segala sesuatu yang kita harapkan. Walakin qad yatakhallaf tarhu an, akan tetapi bisa jadi, ya, pengaruhnya itu tidak langsung, tertunda, tidak tokcer. Orang bilang tidak tokcer. Imali da'fihi fi nafsih, entah karena lemahnya dirinya, bi'an yakuna du'a'un la yuhibbuhullah bima fihi min al-udwan. Karena doanya itu mengandung sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Karena doanya itu mengandung permusuhan, ya Allah. Ya, permusuhan, doa-doa permusuhan. Ya, sehingga apa? Tidak terkabul. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini kajian kita. Selanjutnya saya serahkan al-akhdhi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi bahasan yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita yang menyimaknya. Ikhwatal Islam, pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya, silakan bisa hubungi kami di 0218236543 atau bisa kirimkan melalui pesan singkat di 0819896543. Silakan kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu untuk yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa Ibu, dari mana? Syahat, Mas. Mohon maaf. Bisa dikecilkan volumenya, radio atau televisinya? Ada feedback. Ya, silakan. Apa hukum rukyah masal? Rukyah masal. Baik. Terima kasih pertanyaan yang disampaikan, jazakallah khairan. Nah, kami persilakan, Ustaz. Masal. Rukyah masal. Ya, meruqyah pasar dalam pengertian di situ, ruqyah masal, maaf, ruqyah masal terkait dengan ruqyah di situ. Orang yang terkena musibah, baik penyakit aib, sihir, atau yaitu al-masu, kesurupan jin, itu adalah merupakan musibah dan termasuk aib saudaranya. Ya. Sehingga apa? Yang namanya aib harus ditutup. Sehingga apa? Tidak menutup kemungkinan ketika orang diruqyah, jilbabnya dibuka kalau di perempuan, atau mungkin penutup auratnya baik laki maupun perempuan terbuka. Mungkin tidak itu seperti itu. Mungkin karena memang di luar kendali. Sementara kita disuruh untuk menutup ansatarob dan satarahu Allah. Barang siapa yang menutup aibnya orang Islam, akan ditutup oleh Allah dunia dan akhirat. Sebenarnya rukyah masal ini adalah suatu sikap ketidakpercayaan diri pada kaum muslimin, sehingga rukyah itu menggantungkan kepada seorang dua orang. Padahal dari keluarganya bisa membacakan Al-Quran. Sehingga ada orang yang barangkali hanya dia yang diandalkan. Sehingga apa? Kalau satu-satu terlalu lama, ya maka pakai paket hemat. Sehingga bisa bareng-bareng. Ya, satu masjid misalkan. Nah itu kan bisa saling membuka auratnya dan bisa kelihatan satu sama lain. Kalau dia dalam keadaan sadar, itu bisa apa? Bisa malu, ya. Oleh karena itu, dan tiga, saya belum pernah mendapatkan bagaimana apakah salafus shalih melakukan seperti itu. Tidak pernah ada sendiri, ya. Dan bersabar untuk diruqyah sendiri. Allahu a'lam bishawab, ya. Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat yang Ustaz sampaikan. Demikian untuk penanya pertama. Silakan di kesempatan kedua kami berikan kembali kesempatan untuk Anda di 0218236543. Silakan. Ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu pertanyaannya. Ya, dari Ibu Nur Dairis. Ya Ustaz, dalam lingkup keluarga ada seseorang yang bermaksiat. Nah, apakah yang bermaksud ini menyebabkan doa dalam keluarga itu tidak dikabulkan oleh Allah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, silakan Ustaz. Suatu keluarga ada yang bermaksiat, apakah bisa juga jadi penyebab tidak dikabulkan doa? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minhum wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim saja. Artinya apa? Artinya ketika seseorang melakukan suatu perbuatan dosa, bisa juga menimpa kepada yang lain akibat dari perbuatan dosa tersebut, kalau kita tidak mengingkari perbuatan dosa itu. Ya. Sehingga ketika melakukan perbuatan dosa harus diingkari. Man ra'a minkum munkaron fal yughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisanihi wa illam yastati' fa bi qalbihi fa dzalika adhaful iman. Kalau kalian melihat orang melakukan kemungkaran, merubah dengan tangan, tidak mampu dengan lisan, tidak mampu dengan hati, itu selemah-lemahnya iman. Nah, di sini bisa seperti contoh di dalam keluarga ada kasus yang terkena narkoba, bukankah yang malu bapaknya kalau anaknya yang kena, ibunya, saudaranya, omnya, maka semua kena akibat itu. Begitu pula dengan dosa, ya, bisa juga berakibat kepada yang tidak melakukan dosa. Seperti Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi bersabda, "Yazu jaisunil Ka'bah, fa idza kanu bi baida'a min al-ardi yusakhfu bi awwalihim wa akhirihim." Faqalat qultu ya Rasulullah, "Yusakhfu bi awwalihim wa akhirihim?" Ya. "Wa hum laysa minhum." Faqala, "Yukhsafu bi awalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyatihim." Muttafaqun 'alaih. Ada pasukan gajah yang mau merobohkan Ka'bah. Ketika berada di satu tanah lapang, dihancurkan mereka semuanya. Maka kata Aisyah, "Kenapa ya Rasul, kok dimusnahkan semuanya? Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum." Sementara di antara mereka ada yang orang jualan, dan juga ada orang yang tidak niat untuk menghancurkan Ka'bah, orang baik-baik. Tapi kok semuanya dimusnahkan? Apa kata Nabi? Semuanya dimusnahkan tak dibatasi. Artinya di sini, ya, orang yang tidak berbuat salah pun akan terkena akibat kalau tidak dilakukan, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau kita membiarkan warga kita berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak menutup kemungkinan juga membuat doa kita tidak terkabul. Oleh karena itu, doa yang harus ada adalah doa kepada Allah agar orang tersebut tobat dari perbuatan dosanya. Yang kedua, doa kepada dia, yaitu diajak kepada kebaikan. Man dalla ala huda falahul ajr mithlu ujri man tabi'ahu wa la yanzu dzalika min syai'. Barang siapa menunjukkan kepada kebaikan dapat pahalanya. Diingkari dengan cara dinasehati. Diingkari dengan cara diberikan tausiah. Kemudian juga berdoa kepada Allah sehingga bisa terlepas dari kewajiban dan terlepas dari akibat dari perbuatan dosa salah satu keluarga yang berada di dalam rumah tangga kita, ya. Tapi kalau kita membiarkan, bukan tidak menutup kemungkinan doanya tidak dikabul, tapi juga bisa kemungkinan, ya, kena akibat-akibat yang lain, ya. Karena Allah mengatakan tadi, akulah kalian kepada kita, yawattaku fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minhum, ya. Takulah kalian kepada fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang berbuat zalim saja, tapi juga bisa menimpa kepada yang lain. Demikian, Allahu a'lam. Nah, baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fik. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kemudian untuk berikutnya kami sampaikan pertanyaan yang datang dari pesan singkat. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah hukum memintakan bagaimanakah hukumnya memintakan ruqyah bagi saudara kita yang sakit dan tidak bisa atau tidak mampu membaca Al-Qur'an atau ruqyah secara mandiri? Apakah saudara kita yang sakit tersebut juga mendapatkan faidahnya dan masuk ke dalam golongan yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan masuk surga bagi orang yang memintakan ruqyah yang dimaksud di sini? Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini, Ustaz. Ada pemahaman yang salah, ya, bukan tidak masuk surga, tapi orang yang tidak minta diruqyah dia masuk surga tanpa hisab, ya. Alladzina la yastaqun wa la yaqtaun wa la yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Siapa yang masuk surga tanpa hisab? Orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak tatayur, dan orang yang tidak dikai, yaitu disulut dengan batang apa dan bahan yang panas, ya, karena begitu penyakit yang tidak bisa sembuh, ya. Kemudian bertawakal kepada Allah SWT. Namun kalau kita minta ruqyah kepada orang lain, bukan tidak boleh. Boleh, ulama mengatakan bahwa boleh, ya. Apalagi kalau kita mintakan untuk saudara kita juga boleh. Ya, Nabi bersabda, "Man istata'a an yanfa'a akhahu falyaf'al." Barang siapa yang mampu untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah lakukanlah. Lakukanlah, enggak ada masalah, boleh. Dan tidak termasuk kepada ancaman tersebut. Bukan ancaman, tidak masuk kepada hadis itu. Yang masuk hadis kalau minta diruqyah. Ya. Tapi bukan berarti tidak masuk surga. Tidak. Cuman tidak masuk golongan yang masuk surga tanpa hisab. Demikian. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan. Jawaban dan nasihat yang disampaikan. Kemudian untuk berikutnya dari pendengar kita juga melalui pesan singkat. Masih terkait dengan ruqyah. Ustaz, bagaimanakah hukumnya minta diruqyah oleh seseorang yang bisa meruqyah, yang kemudian merasakan ketidakkhusyuan di dalam sholat? Apakah memang ada pengaruh negatif dari hal ini Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasannya. Untuk mengukur khusyuk dan tidak khusyuk, ya tentu kita harus waspada dan hati-hati yang lebih tahu dirinya. Apakah sebab rukyah tersebut kemudian tidak khusyuk atau memang sebelumnya memang tidak pernah khusyuk. Ya. Kemudian setelah dirukyah bilang setelah dirukyah tidak khusyuk. Nah, ini tentu harus diteliti. Ya. Kemudian kalau kita mencari yang orang yang berukyah harus lihat tentu saja yang pertama akidahnya. Kemudian juga ibadahnya. Sebab jangan sampai ya yang dibaca itu bacaan-bacaan mantra yang tidak jelas. Seperti bim salabim ya. Atau yang lainnya. Sebab syaratnya bahasa Arab bisa dipahami, menyebut nama-nama Allah, tidak ada di situ mengandung kesyirikan. Sehingga apa? Tidak masalah la ba'sa fir ruqo alam yakun fihi syirku. Boleh ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Namun tentu saja yang utama mengambil Quran dan hadis. Ya. Nah, seandainya di ruqyah kemudian jadi tidak khusyuk dalam sholatnya, banyak faktor. Kalau memang prosedurnya benar ya, dalam meruqyah, ruqyahnya akidahnya benar dan semuanya, lalu kemudian menjadi tidak khusyuk, Allahu a'lam apakah setelah di ruqyah syaitan yang bertengger dalam dirinya itu menggoda dirinya. Namun ketidakhusyuan ini tidak berlaku hanya pada saudara saja. Banyak orang yang kita juga Allahu Akbar dari pertama takbir sampai salam yang ingat diingat acara meeting di kantor dimarah-marahin oleh atasannya. Sehingga di situ ada dialog imajiner antara dia dengan pasannya yang berakhir ya habis salam nanti gua jitak itu ya bisa jadi seperti itu. Ternyata apa, dia dari awal sampai akhir dia mikirkan itu dan memang syaitan seperti itu. Ketika kumandangkan azan syaitan lari terbirit-birit ya, ketika selesai azan kembali lagi, ketika sudah komat lari lagi sampai terkentut-kentut. Setelah komat datang lagi, apa katanya? Udzkur kaza wa kaza. Coba kamu ingat yang ini, ingat yang itu, sehingga tidak khusyuk. Ya, memang syaitan membisikkan seperti itu. Inna syaitana yathimun ala qalbi bin Adam idza dzakara khanas wa idza ghafala waswasa. Abdullah bin Abbas mengatakan, syaitan bertengger di hati manusia kalau dia zikir pada Allah, setan bersembunyi. Kalau dia lalai, maka setan akan membisikkan bisikan-bisikan yang tersembunyi tadi. Demikian Allahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan berikutnya masih ada 5 menit ke depan untuk Anda yang akan bertanya di 0218236543 untuk bertanya secara langsung pada Ustaz di pagi hari ini. Silakan. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari saudara kita, Bapak Toyib di Timika, Papua. Ustaz, mana yang didahulukan antara berobat ke dokter atau dengan Al-Quranul Karim? Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawabannya. Tentu saja, kalau ke dokter perlu berjalan. Kalau baca Quran, tinggal membaca. Ya, para ulama menyebutkan gabung keduanya. Kalau kita mana yang diutamakan, yang didahulukan, mana yang bisa didahulukan? Kalau ke dokter harus pergi ke dokter dulu. Nah, dalam perjalanan menuju dokter itu baca Quran atau dibacakan Al-Quran, baca Al-Fatihah, baca surah-surah apa saja Al-Quran, karena Quran umum sifatnya sebagai obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul mu'minin. Ada sebagian ulama mengatakan min litabid sebagian Quran, sehingga yang lain tidak. Tentu kita berpikir apakah ada bagian Quran yang bukan rahmat? Ada tidak? Tidak semua Quran adalah rahmat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami jadikan min kalau dikatakan sebagian Quran sebagai obat dan rahmat. Berarti ada dong Quran selain tidak rahmat. Tentu tidak benar. Quran semua adalah rahmat. Berarti min di sini bukan litab'id, tapi apa? Litakid, sebagai penekan penguat bahwa benar-benar Quran itu obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, litakid bukan litab'id. Min litakid sebagai penekan bahwa Quran itu obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya. Maka Bapak, keduanya dilakukan, mana didahulukan? Tentu saja yang lebih mudah adalah ngambil Quran atau yang dihafal dari bacaan Quran, surat Al-Fatihah, benar bacanya, khusyuk ya dalam membacanya, paham maksudnya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Nah, baik, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihatnya. Silakan di kesempatan terakhir, masih ada waktu yang tersisa untuk Anda di 0218236543. Anda via telepon bisa kontak atau bertanya secara langsung, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dengan siapa dari mana? Saya dari Pak Arsyad dari Palu. Pak Arsyad di Palu, silakan Pak Arsyad pertanyaannya. Sebelumnya bisa dikecilkan volume TV-nya Bapak. Pak Arsyad, mohon maaf, dikecilkan volume TV-nya. Baik, silakan Pak Arsyad. Kita sekarang ini di zaman yang maju, kalau sakit itu selalu lebih diutamakan ke dokter. Iya. Nah, dokter. Hampir dilupakan itu bahwa penyakit itu datangnya dari Allah, penyembuhannya juga dari Allah. Iya. Nah, sehingga ada sebagian banyak sekali orang yang berusaha membuat dirinya sehat sejak dari dini, sejak dari bayi sampai dia mengatur dirinya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana hubungan ikhtiar orang untuk menjaga kesehatannya? Seperti orang-orang Nasrani, orang-orang kafir begitu menjaga kesehatannya dengan takdir Allah yang menyatakan bahwa sakit itu datangnya dari Allah dan sembuh itu datangnya dari Allah, dikaitkan yeah. dengan ikhtiar manusia yeah. yang sejak dini sudah menjaga dirinya untuk tidak sehat bahkan untuk tidak sakit, bagaimana ya. Dia berumur yeah. panjang. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Arsyad pertanyaannya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Pak Arsyad, silakan Ustaz. Iya, baiklah. Jadi di dalam agama Islam, ya, ada satu kaidah yang namanya saddan lidzariah. Ya, saddan lidzariah. Apa saddan lidzariah? Menjaga kemungkinan terburuk. Ya. Al-wiqayatu khairun minal ilaj. Ada ungkapan, menghindari penyakit lebih baik daripada mengobatinya. Atau dengan istilah yang sekarang, tindakan preventif lebih baik daripada tindakan kuratif. Maka ini diakui dalam agama Islam. Ya. Sebagaimana Nabi bersabda, firro minal majdzum, firro kaminal asad. Larilah kamu dari penyakit majdzum, penyakit kusta, sebagaimana kamu lari dari singa. Nah, ini namanya tindakan preventif agar tidak tertular. Ya. Sehingga apa? Sehingga program-program seperti vaksinasi, imunisasi itu semua, ya, kalau kita melihat dari sisi syar'i tidaklah bertentangan, sesuai dengan kaidah-kaidah agama. Namun tetap keyakinan bahwa yang menyembuhkan Allah, yang mengatakan penyakit adalah Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Dan Allah menciptakan yang namanya sebab akibat. Allah menciptakan sebab akibat. Dan tidak bertentangan antara ikhtiar tadi dengan meyakini akan satu takdir al-akhdhu bil asbab. Ya, yaitu untuk melakukan sebab. Ya. Bahkan Nabi menyuruh tadawau bisadaqah, berobat dengan sedekah. Berobat, madu adalah obat. Ya. Quran adalah obat. Nah, ini sempat menunjukkan bahwa agama ya tidak melepaskan yang namanya al-ikhtiar. Ya, ikhtiar. Bahasa kita ikhtiar seringnya pilihan. Ikhtiar itu maksudnya upaya al-akhdu bil asbab, mengambil sebab, sehingga tidak bertentangan dengan agama, bahkan ditekankan, bukan hanya sekedar dianjurkan, bahkan disuruh, yang namanya saddan lil dari'ah. Ya, saddan lil dari'ah. Saddan itu adalah menutup dari'ah itu ini. Ya, kalau saya ceramah di sini, ini Mas ini tidak saddan lil dari'ah karena kalau tangan saya kena ya dari dirok. Pasti kalau tangan-tangan bergerak kena ini bisa jatuh. Supaya ini tidak jatuh, kita jauhkan gelasnya. Nah, itu namanya saddan lil dari'ah. Ya, demikian juga ketika seseorang divaksin atau diimunisasi dan lain sebagainya. Ya, hal itu tidak bertentangan dengan syariat, bahkan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwan yang ada di masjid, ikhwan yang ada di studio, ya Fawaz dan sebagainya, para jamaah, kaum muslimin, pemirsa dan pendengar Roja. Semoga Allah memberikan taufik, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kesembuhan kepada saudara kita yang sakit, diberikan kesabaran kepadanya, diangkat dosanya, diberikan kesabaran kepada keluarganya. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa selalu dekat kepadanya dan takut kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.